saat ku jauh, jauh dari rasa syukur kepadamu. Diriku terasa rapuh. Oh, lelah saat aku berdiri di atas dosa yang telah ku buat, yang tak terasa lemahkan imanku. Ya Allah, ampuni segala dosa-dosaku. Terimalah sembah sujudku padamu. Berikan aku hidayah-Mu. Dan ku coba tinggalkan bayangan gelap yang selama ini merasuki jiwaku dengan kenikmatannya. Sujudku padamu, berikan aku hidayah-Mu. Ya Allah, terangiku dengan cahaya-Mu. Terimalah sembah sujudku padamu. Tuntunlah aku di jalan.